Engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Ku dapatkan sebentuk kelembutan hati, menyentuh sekujur tubuhku yang lelah. Aku tahu yang ku rasakan. Run.